entah hanya kata atau rasa, kau harus tunjukkan. Jangan sampai hingga waktu perpisahan tiba dan semua yang tersisa semua yang tersisa.